Mitra Bisnis, Kompas menurunkan tulisan dari Ahmad Munjid, staf pengajar Pascasarjana Gajah Mada, mengenai situasi kehidupan beragama di tanah air, yang dikatakan, meskipun simbol-simbol agama bertebaran di mana-mana, namun secara substansial, masyarakat kita tidak lebih religius. Hubungan antarumat beragama malahan cenderung rentan dengan konflik. Atas dasar itu, dia mempertanyakan apakah tepat porsi pelajaran agama di sekolah ditingkatkan sebesar 2 kali lipat pada kurikulum baru yang akan segera dilaksanakan ini, di mana terkesan itulah penyebab dari situasi yang tidak kondusif tadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Sujiwo Tejo. Mas Tejo, apa komentar Anda soal ini? Bukannya saya anti agama, tetapi sekolah menurut saya lebih bertitik berat pada pengetahuan, pendidikan tentang berpikir, logika, sejarah, bahasa, matematika. Itu yang harus digencarkan. Karena begitu anak-anak semakin digencari pendidikan agama di sekolah secara formal, tetapi lingkungan tidak mendukung itu, anak didik malah terbelah kepribadiannya. Misalnya, diajarkan anti korupsi melalui agama. Diajarkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, di dalam agama. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya kalau kita lihat di berita televisi, tebang pilih, ada orang pajak yang sudah kena lagi. KPK semacam nggak ada selesainya, mencokok orang-orang koruptor itu pun masih dinilai tebang pilih karena pusat-pusat kekuasaan yang korupsinya triliunan, malah dibiarkan. Jadi orang akan terbelah jiwanya. Kalau pendidikan agama malah kalau bisa ditiadakan dari sekolah biar itu tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Mau nggak mau, masyarakat yang diminta untuk ngasih contoh. Karena pendidikan agama paling dahsyat itu adalah contoh. Kalau nggak nanti orang tua jadi menyerahkan, ah udah diajarin di sekolah kok. Orang tua tidak kayak berlepas tangan. Saya ambil satu contoh, kepemimpinan Jokowi. Terlepas kita setuju atau enggak dengan Jokowi ya. Tetapi ketika dia meminta supaya pelajar tidak tawuran, responnya bagus tuh dari pelajar, beda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Karena apa? Karena orang percaya pada Jokowi. Artinya, kalau ada keteladanan, ada ketegasan, bahkan ketika Pak Jokowi bilang, begitu ada tawuran, kepala sekolahnya akan dicopot. Itu berarti kan keteladanan. Aku paling marah kalau anakku menghina agama lain. Itu marahku berat banget. Kalau yang lain-lain aku nggak begitu marah. Tapi begitu dia menghina agama lain, loh aku marah. Itu hak mereka. Jadi itu tanggung jawab orang tua. Jadi tidak usah pendidikan agama ditambahin porsinya. Asal ada keteladanan, itu pendidikan moral yang bagus. Kamu bisa bayangkan di sekolah dicekokin terus misalkan pendidikan agama ditambah 2 kali rencananya. Tetapi begitu anak keluar dari sekolah, di jalan, klakson bunyinya bertubi-tubi. Dari lampu merah ke lampu hijau aja belum klakson udah bunyi di belakang. Ini orang kok nggak sabaran sih? Belum lampu hijau udah diklakson, kita masih masukin gigi. Artinya apa? Masyarakat nggak ngajarin moral yang benar harusnya. Kan ditunggu lampu hijau tuh dia masih masukin gigi persnelengnya kan. Ini baru lampu merah, masih lampu kuning. Tontin, tontin. Gimana coba? Anak-anak, ini gimana kok beda? Dari yang diajarin Pak Guru soal iman, soal akhlak Rasulullah, soal apa. Tapi di jalan kok kayak gini. Maka saya usul kenapa setiap 17 Agustus atau 10 November, 20 Mei itu momen-momen yang bagus. Kebangkitan nasional, sekolah-sekolah mendatangkan para pahlawan veteran. Mereka yang ceramah. Ya tentu nggak tahu biaya transportnya dari mana ya, jangan sampai mereka para veteran itu. Jadi anak-anak kecil sejak taman kanak-kanak tiap 10 November ketemu para veteran, bercerita, dongeng. Itu jauh lebih mendidik nasionalisme daripada kayak sekarang pendidikan agama digencarkan dan lain sebagainya. Terus anak-anak tetap berkiblat ke K-pop, nggak ada kebanggaan. Amerika melakukan itu misalkan pada hari pahlawannya sendiri. Jadi setiap hari-hari besar itu veteran nggak nganggur. Ya, saya sependapat sama para pengamat yang lain, simbol-simbol agama tidak lantas berkorelasi sama tegaknya moral. Ada usulan juga nih, Mas. Sebaiknya pendidikan agama dilakukan secara global saja. Bagaimana menurut Anda? Aku sendiri setuju yang diajarkan itu kalau supaya kita itu nggak membabi buta, sebaiknya kita belajar semua agama. Mungkin di tingkat SMA sudah oke, tapi kalau di tingkat SD, di tingkat nanti bingung malah anak-anak itu, di tingkat TK. Demikian budayawan Sujiwo Tejo. Saya, Mandariska.